Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala hamma ba'd. Kita teruskan membaca kitab Da'ud Dawa. Sudah sampai pada fusul tentang Bararud Dzunub. Terakhir kemarin beliau nukilkan riwayat dari Ibnu Abi Dunya, itu dari juga disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang Nabi Daud alaihi salam. Diceritakan oleh Wahab bin Munabbih, ini termasuk ulama-ulama Yahudi, orang-orang yang mengerti tentang kitab-kitab terdahulu yang masih Islam. Diceritakan tentang Nabi Daud yang menjatuh dalam yang dikatakan tersalah, kemudian berdoa kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam riwayat itu disebutkan wa alzamtu 'araha bani Israil, aku timpakan, yakni Allah tetapkan celanya, aibnya itu menimpa bani Israil. Nabi Daud berkata kepada bertanya, berdoa, Rabbi kaifa wa antal hakam al-'adlu la yadhlimu ahadan. Bagaimana demikian engkau adalah zat yang maha memutuskan perkara dan maha adil, tidak menzalimi siapapun. Ana a'malu khati'ah wa tulzimu 'araha ghairi. Aku yang berbuat salah tapi aibnya engkau timpakan kepada yang lain. Fa auhallahu ilaihi, Allah mewahyukan kepada beliau, innaka lamma 'amiltal khati'ah lam yu'ajjilu 'alaika bil inkar. Sungguhnya engkau ketika engkau melakukan kesalahan, mereka tidak segera mengingkari, tidak segera menyatakan itu salah, menegur. Nah, qala wa dzakara Ibnu Abi Dunya an Anas bin Malik, diceritakan oleh Ibnu Abi Dunya dari Anas bin Malik, annahu dakhala ala Aisyah huwa wa rajulun akhar, ini beliau pernah masuk rumah Bunda Aisyah, dia bersama seorang yang lain. Faqala laha ar-rajul, orang itu bertanya, ya ummal mu'minin, hadithina anil zalzalah, ceritakan kepada kami tentang gempa. Apa itu gempa? Kenapa kok bisa terjadi gempa? Faqalat, kalau kita langsung dijawab, oh itu karena lempengan tanahnya bergerak. Ya. Nah, mereka tidak. Faqalat, idza sabaqa zina, ketika perbuatan keji ini dianggap boleh. Kalau dianggap boleh berarti apa? Tersebar. Wa syaribul khamra, ketika khamr diminum merata sudah tersebar di mana-mana, enggak cuma di dalam tempat-tempat tersembunyi orang minum khamr, bahkan resmi. Wadarabu bil ma'azif, darabu bil ma'azif, mereka mukul alat-alat musik, bermain main musik. Gharallahu fis sama'i, Allah cemburu di atas langitnya. Faqala lil ard, maka Allah berkata kepada bumi, tazalzali bihim, bergetarlah, bergoncanglah bersama mereka, goncangkan mereka. Fa in tabu wa nazal, kalau mereka mau bertobat dan berhenti dari kesalahan itu, maka berhentilah. Wa illa, kalau tidak, hadamaha alaihim, maka hancurkan, ya Allah hancurkan dia bersama mereka. Allah, orang itu berkata, ya ummal mukminin, a'adzaban lahum, apakah gempa itu ketika artinya ketika perbuatan keji itu tidak juga dihentikan, khamr juga tidak, nah, dibuang, dimusnahkan, kemudian alat-alat musik ini juga merajalela, kemudian ditimpakan oleh Allah gempa seperti itu, a'adzaban lahum, apakah ini azab bagi mereka? Qalat bala. Nah, tentu mau'izatan wa rahmatan lil mu'minin, juga mau'izah sebagai nasihat rahmat untuk orang-orang yang beriman. Wa nakalan wa adaban wa suftan 'alal kafirin, hukuman, siksaan dan kemarahan terhadap orang-orang yang kafir. Untuk orang yang beriman itu jadi peringatan, jadi rahmat buat mereka. Kalaupun misalnya mereka terlibat, artinya terbawa hancur oleh gempa tersebut, mereka yang beriman terkena musibah juga, mungkin hanyut bersama tsunami, tertimpa reruntuhan. Tapi mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, juga amar ma'ruf nahi mungkar, mereka itu menjadi rahmat bagi dia. Dan bahkan dalam sebagian riwayat kan Rasulullah menyebutkan, termasuk di antara orang-orang yang meninggal dunia tertimpa reruntuhan, terbakar, terbenam, itu tenggelam, itu orang-orang yang mendapatkan pahala matinya itu nilainya pahalanya sama seperti syahid. Pahalanya sama seperti orang mati syahid. Well, artinya bukan pahala orang yang berperang, tapi dia mendapatkan juga walaupun tidak setingkat orang yang mati di medan perang. Nah, dia juga dikatakan syahid. Apalagi dia kenapa beriman dengan keadaan seperti ini. Lain halnya dengan orang-orang yang kufur, dengan orang-orang yang bermaksiat, itu jelas adab bagi mereka, kemarahan Allah. Nah, faqala Anas, kata Anas bin Malik, ma sami'tu haditsan ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana ashaddu farahan bihi minni bi hadzal hadits. Belum pernah aku mendengar hadis setelah meninggal Rasulullah SAW yang aku sangat gembira dengan hadis itu dibandingkan kegembiraanku mendapatkan hadis ini. Nah, ini maksiat-maksiat yang besar. Nah, zina, syubur, khamr, kemudian ma'azib, yang ini merata, ya. Hampir di setiap di sekeliling kita, di tempat-tempat itu selalu penuh dengan ma'azib, nyanyian dan musik. Nah, ini bahkan disebutkan juga oleh Rasulullah ancamannya, ditenggelamkan mereka nanti ke dalam tanah. Ketika musik merajalela, kemudian khamar diminum merata, ya, mereka menghalalkan, menganggap bolehnya zina. Nah, apalagi di zaman, apalagi bulan-bulan seperti ini, malah justru di bulan Ramadan ini seakan-akan mereka betul-betul berlomba untuk bagaimana kaum muslimin itu terhalang dari mendapatkan barakah bulan Ramadan. Tayangan-tayangan acara-acara sinetron. Subhanallah, acara-acara yang justru apalagi pada rijal, anak-anak laki-laki, aulad, banin, bola. Sudah merupakan sebuah, enggak ada televisi di rumah, di tangannya ada televisi, gimana coba? Nonton bola itu sudah. Cara syaitan untuk melarikan kaum muslimin dari untuk mendapatkan berkah di bulan Ramadan. Nah, ini bukunya, ini kitabnya, ini kita berharap kita baca selama bulan Ramadan ini, masing-masing kita menjadi dokter bagi penyakit yang ada di dalam dirinya masing-masing. Kenali apa sebabnya, dan ini nanti disimpulkan secara jelas sudah kenapa kita baca Al-Quran, kenapa kita zikir, kegelisahan itu tidak hilang, kenapa kita ta'awudz, ketakutan itu tidak hilang, kenapa kita membaca Al-Quran, ketenangan itu tidak datang, sholat juga tidak datang. Kita baca Al-Quran sulitnya untuk menghafal, gak usah cari yang lain, bukan antum kurang gizi. Bukan karena kurang gizi. Bukan juga karena orang yang bodoh, IQ antum kurang, jatuh, enggak. Penyakit. Ya. Dibiasakan, dikondisikan kita itu untuk lalai. Dibiasakan untuk lalai. Ini penyakit yang harus diberantas terlebih dahulu. Kenali itu. Allah melarang kita untuk jadi orang yang lalai. Wala takun minal ghafilin. Jangan kamu jadi orang yang lalai. Tapi kita justru menceburkan diri dalam kelalaian. Kalau ini tidak dicabut sampai mati, tidak akan kita dapatkan. Ya sampai tua. Sampai mati. Mungkin ada taubat. Tapi sampai tua, sampai ya, nah, lama kita tidak akan dapatkan. Kemudian lagi. Artinya untuk mau menghafalkan Al-Quran mudah, memahami agama mudah. Ini yang paling, ini para talabah terutama. Nah, ini yang harus antum cabut. Nah, masing-masing kenali. Karena kita masing-masing kenali diri sendiri, ya, penyakit apa yang menjadi sebabnya. Nah, kalau kebiasaan itu nih Pak, pangkas ini bulannya. Ini 30 hari atau 29 hari bulan Ramadan ini. Ini upaya antum. Bagaimana antum keluar dari Ramadan ini tidak lagi menjadi orang yang lalai. Ya, keluar dari bulan Ramadan ini antum jadi orang yang pelit dengan waktu. Nah. Dan ya, ini terutama enam bagi para talabah selalu ditekankan. Nah, antum yang betul yang sudah misalnya sudah banyak berselesai hafalannya dengan bersungguh-sungguh, yakni dengan dia berusaha. Kalau dia tidak pernah menyadari mahalnya, mulianya dirinya dalam pandangan Allah, sehingga Allah mudahkan dia untuk yakni menghafal Al-Quran, kemudian dia biarkan seperti yang sudah-sudah, tidak dia muliakan Al-Quran yang ada di dalam dadanya, maka fatarabbasu, tunggu saja. Nah, imma kalau Allah merahmati, Allah akan perbaiki antum dengan caranya. Nah, kalau dengan kelembutan kasih sayang Allah, bagi hawa nikmat walhamdulillah. Ya, itu yang diharapkan. Allah ilhamkan mungkin seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an merasa menyadari bahwa beliau keliru mempertanyakan tentang poin-poin perjanjian Hudaybiyah. Beliau bertekad untuk beramal sebaik-baiknya menebus kesalahan itu. Senikmat. Tapi kalau Allah merahmati dengan cara yang lain, Allah benturkan antum, jatuhkan ke dalam maksiat, naudzubillah. Fala taluman illa nafsak. Jangan celah kecuali diri sendiri. Nah, kita yang membuat, kita yang menampung, kita yang melakukan. Ya. Nah, ini. Ya, ini semua kita menjadi tabib bagi dirinya. Tidak ada kita yang artinya selamanya semuanya baik terus dan selalu salah terus. Ya. Nah, kita kesempatkan pada bulan-bulan seperti ini kita betul-betul mohon kepada Allah, dibimbing oleh Allah untuk betul-betul dan diberi taufik mengisi bulan Ramadan ini dengan yakni hal-hal yang Allah ridai dan Allah cintai. Qala rahimahullah wa dzakara Ibn Abi Dunya haditsan mursalan, disebutkan juga oleh Ibn Abi Dunya hadis mursal. Innal arda tazalzalat ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu 'alaiha. Bumi ini pernah, negeri kota Madinah pernah gempa di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau letakkan tangannya di atas tanah. Tsumma qala, lalu beliau berkata, uskuni, tenanglah kamu wahai tanah. Fa innahu lam yani laka illaki ba'du, belum waktunya, belum tiba waktunya bagimu untuk hancur, belum waktunya. Tsumma yatafata ila ashabi, kemudian beliau menoleh kepada para sahabatnya. Faqala inna rabbakum la yasta'tibukum fa'atibuhu, sungguh Rabb kamu itu mengambil, yakni memberi kamu kesempatan untuk mengoreksi diri, maka ambil kesempatan tersebut. Nah, ambil kesempatan tersebut. Tsumma tazalzalat binnasi ala ahli Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian gempa lagi terjadi di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, faqala ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, wahai kaum muslimin, wahai manusia, ma kanat hadhihi zalzalatu illa an syai'in ahdatsumuh, tidak terjadi gempa ini kecuali karena sesuatu yang kalian perbuat. Ada kesalahan yang kalian ada-adakan, yang kalian lakukan belum pernah di masa Rasulullah. Walladhi nafsi biyadih, demi yang jiwaku di tangannya. La in adat, kalau kembali gempa, la usakinukum biha fiha abadan, aku tidak akan bertetangga dengan kalian lagi selama-lamanya. Mereka tahu. Ya, dan ini yang dipahami oleh mereka juga, walaupun ini hadis mursal, taruh mursal, tapi ini maknanya benar, bahwa mereka memahami bahwa bumi ini bergetar bukan karena dia-dianya. Dia mengikuti perintah. Kalau kita mau lihat misalnya bumi ini lempengan-lempengan, kapan utuh? Kenapa tidak sejak awal gempa terus? Nah, kenapa tidak sejak awal? Ada lempengan-lempengan bumi itu yang tidak nyambung, yang retak, yang begini. Nah, tidak apa? Nah, kenapa tidak dari awal? Tapi justru ketika ada maksiat, kejahatan merajalela di atasnya, disitulah dia ketakutan kepada, karena kepada Allah dia bergetar, dan Allah perintahkan dia. Ya, Allah perintahkan dia untuk bergetar bersama orang-orang yang di atasnya. Ada yang sampai parah, dia telan. Ya. Nah, ada yang sampai dia merekah. Nah, bukan karena dia aja. Qala wa man, nah, wa fi manaqib Umar ibn Abi Dunya anna al-ardha tazalzalat ala ahdi Umar. Fa daraba yadahu 'alayha. Qala malaki malaki, ama innaha law kanat al-qiyamatu hadathat akhbaraha. Dalam manaqib Umar, kalau ini juga mursal, mungkin dari jalan berbeda, ini sudah menguatkan. Nabi Dunia menyebutkan bahwa bumi Madinah pernah juga bergoncang di zaman Umar. Beliau memukulkan tangannya. Ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Kalau ini misalnya kiamat, maka pasti dia menerangkannya. Ada beritanya, tanda-tandanya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamati falaysa fiha dhira' wala shibrun illa wa huwa yantiq." Nah, kalau sudah datang pasdanya kiamat, maka tidak ada satupun satunya satu depan tanah itu, ataupun bahkan satu jengkal, melainkan mereka bicara, menerangkan nah perihalnya. Nah, ingat, bukan karena dia bisa, tidak. Bi anna rabbaka awhalaha. Bi anna rabbaka awhalaha. Allah, Rabb-nya yang menciptakan bumi ini, yang menciptakan tanah ini, itu yang menyuruhnya bicara. Sama seperti makhluk-makhluk yang mereka berkata di hari kiamat, kita bertanya kepada mereka, "Lima syahidtum alaina?" Qalu antakanallahu alladhi antaka kulla syai. Allah yang buat kami bicara. Qala wa dzakara al-Imam Ahmad An-Safiyyah, qalat zulzilatil madinatu ala ahdi Umar. Faqala ayyuhan nas, kalau misalnya lemah, ada lagi saksi? Ada lagi saksinya, syahidnya dari hadis Safiyyah ibunda kita Aisyah, nah, ummahatul mukminin. Faqala, terjadi gempa di Madinah di masa Umar. Faqala, kata Umar, ayyuhan nas, ma hadza? Wahai kaum muslimin, wahai manusia, apa ini? Kok bisa terjadi gempa? Wa ma asra'a ma ahdastum? Alangkah cepatnya kalian mengadang-adakan perkara baru dalam urusan kalian ini. La in adat, kalau kembali terjadi gempa, la usakinukum fiha, aku tidak akan bertetangga dengan kamu di tempat ini selama-lamanya. Nah. Ya, nah, masing-masing kita lihat. Jangan dikira nah gempa ini sesuatu yang biasa. Tub ilallah. Tub ilallah. Nah, obat kepada Allah. Nah, ini kesempatan kita, masih diberi kita bertemu dengan bulan rahmat, bulan yang penuh dengan berkah. Bulan yang di situ kebaikan dilipat gandakan. Bulan di situ kita dipersulit untuk berbuat maksiat. Salah satu di antaranya apa? Dengan puasa itu. Apa di antara hikmahnya? Dipersempit jalan-jalan syaitan. Syaitan itu jalan di tubuh manusia, jalannya darah. Dengan berpuasa dia dipersempit pembuluh darah itu, sehingga berat untuk melakukan maksiat. Lemas. Nah, ya. Nah, manfaatkan untuk dia taat kepada Allah. Dia isi dengan hal-hal yang dicintai Allah, minimal 6, paling tidak dia Nah, membaca Al-Quran, zikir kepada Allah, ingat. Nah, nah sebelum itu, talabah siapa yang sudah sampai surat, nah, surat Al-An'am? Sudah yang sampai surat Al-An'am? Ma'af khalakum kalau belum. Langkah-langkah lalainya untuk kalau gitu. Belum sampai surat Al-An'am. Bacaan antum bagus, bisa cepat. Allahu wafiqukum. Allah yuslihukum. Cepat sekali. Kalau belum ada yang belum sudah sampai. Taubah, sudah taubah. Subhanallah. Ajib antum. Antum bergelut dengan Al-Quran. Di masjid, di mahad. Tidak ada yang sampai surat mana? Al-An'am. Mestinya tadi malam itu sudah 5 juz antum. Ini musibah yang buat kita antum para talabah. Mestinya antum sudah sampai surat Al-A'raf ini, surat. Nah. Luar biasa sebetulnya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali, 5 kali antum khatam Al-Qur'an ini bulan Ramadan ini. Itu akan membantu antum untuk mudah keluar dari bulan Ramadan untuk menghafal Al-Qur'an itu lebih mudah. Ana jamin insyaallah. Kalau antum punya niat tekad yang kuat, ya. Nah, antum masih terjauh masih untuk nah punya pikiran ngurusin seperti ami-ami yang ngurusin keluarga, ngurusin antum yang mungkin anaknya di sini. Subhanallah, luar biasa antum ini. Hah? Gimana coba? Tidak boleh. Tidak boleh antum juga. Kalau misalnya antum terlalu 3 kali itu terlalu khatar ya. Minimalnya misalnya seperti antum ini, kualitasnya seperti antum ini 4-5 kali selesai Al-Quran di bulan Ramadan. Minimalnya itu. Kalau bisa 10 kali, wah alhamdulillah. Luar biasa, anak kasih hadiah. Kalau ada 10 kali juga. Nah. Subhanallah. Janganlah, ya. Ini kesempatan bulan Ramadan. Antum bisa apa namanya sambil memperbaiki bacaan. Banyak kesempatan, banyak waktu luang. Kan ada pelajaran lagi kan? Tidak ada kan, Ustaz? Tidak ada. Masya Allah. Kemana antum? Ya, isilah. Manfaatkan ini. Antum enam jangan sampai terlihat oleh Allah antum dalam kelalaian lagi. Perlihatkan pada Allah, nih ya Allah, aku betul-betul bertaubat, betul-betul ingin. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini yang Allah pentingkan. Ya, Allah beri imbalan, Allah beri balasan. Allah terlalu mulia untuk membiarkan antum yang sudah bersungguh-sungguh memang punya tekad untuk disia-siakan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan sia-siakan pahala orang yang berbuat ihsan. Mestinya sudah. Nah, paling tidak ada 10 juz atau 6 juz ini minimalnya. Ada? Sudah 6 juz. Antum? Kalau enggak ada pelajaran lain, jangan tinggal aja pelajaran yang lain, baca Al-Qur'an. Antum kan enggak mikir cari duit. Enggak mikir urusan dakwah. Gak mikirin istri dan anak. Orang tua antum bisa doakan aja kepada Allah. Antum betul-betulnya dengan Al-Quran ini, mereka dapat pahala. Diletakkan, disiapkan untuk mereka mahkota kemuliaan di hari kiamat nanti. Itu berilah aja antum. Ya, salah satu caranya. Manfaatkan ya maksud. Jangan lagi. Ya, yeah, minimal malam ini antum bisa targetkan 3 juz atau 4 juz ini. 3 juz malam ini, siangnya 3 juz. Nah, ada kerjaan lain kan? Punya tekad. Punya tekad, punya kemauan. Nah, punya kemauan. Nah, kalau misalnya bisa satu apa ini membantu antum paling apa namanya untuk memudahkan antum. Antum yang belum hafal Al-Qur'an, bacaannya tersendat-sendat, enggak masalah. Ada tenaga ustaz-ustaz antum yang akan bantu ngajar, melatih tajwidnya, makhraj. Manfaatkan itu. Pada kesempatan masuk, manfaatkan. Nah, di waktu kosong, Al-Qur'annya dikebut. Baca. Nah. Ya. selesai lagi, ulangi lagi. Itu nanti memudahkan. Insyaallah, dan banyak-banyak tafakur, banyak-banyak doa kepada Allah, sungguh-sungguh berdoa, selesai Ramadan. Mungkin tidak sampai setahun antum sudah selesai kalau antum mau. Setahun selesai. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala. Wafakan Allah lima yasimu ya Rabbi. Nah, baik. Ya. Qala rahimahullah, qala Ka'ab. Ka'ab ini Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar, tokoh ulama, pendeta, ahli ilmu dari kalangan Yahudi, dia masih Islam. Innama zulzilatil ardu idza umila fiha bil ma'asi fatur'idu faraqan minar rabbi jalla jalaluhu an yattali 'alayha. Bahwasanya gempa bumi itu terjadi itu tidak lain karena dibuat, dilakukan di atasnya ma'asi. Dia fatur'idu, dia pun bergetar, faraqan karena takut kepada Allah jalla jalaluhu. Takut kalau Allah melihatnya. Nah, menggigil dia, takut. Begitu banyak maksiat yang ada di atas. Maka hati-hati. Ya, hati-hati. Qala wa kataba Umar bin Abdul Aziz ila al-Ansar. Tidak pantas ya, para talabah betul-betul diingatkan, bahkan nanti kapan pesan atau mungkin sudah sampai atau apa antum, nasihat-nasihat dari Abdullah bin Mas'ud khusus buat para hamalatul Quran. Kalau antum tidak siap, mundur tidak masalah. Antum jadi petani, antum jadi tajir, kesempatan luas. Mau antum masuk SMA lagi, masih kesempatan luas. Antum mikul Al-Quran ini berat. Bukan hanya antum. Yang pertama kali menerima Al-Quran ini pun juga berat, sampai hampir patah kaki sahabat yang ditekan. Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila, bukan main-main. Harus beda antum dengan yang lain, dengan usia ala abna'i jinsikum, dengan anak-anak sejenis kalian, sebaya kalian, harus beda. Sama Yesus, bedakan diri antum. Terlalu mulia antum di hadapan Allah kalau antum itu sampai ini sama seperti mereka. Tidak ada nilainya nanti. Bisa gawat kalau buat antum pribadi. Nah, ya, makanya ini muliani, mumpung Allah masih memberikan kesempatan. Antum dimuliakan oleh Allah, punya himmah, punya menghafal Al-Qur'an, belajar, ngerti tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, manfaatkan bulan ini. Betul-betul tekadkan pada Allah ini, azam. Jangan mengandalkan diri, minta kepada Allah, ya Allah waffiqni. Banyak-banyak minta pada Allah, wafiqni lima tuhib wa tardah. Nah, supaya dibimbing oleh Allah selesai Al-Qur'an, selesai Ramadan, betul-betul jadi lebih baik. Nah, mudah menghafal, mudah belajar, mudah untuk mengamalkan, untuk taat, ya. Senang hati orang tua, antum, ya. Nah, mereka diberikan Allah kesehatan juga, Allah lapangkan rezekinya. Allah mudahkan juga untuk dia untuk memperbaiki diri sebagaimana antum memperbaiki diri. Ya, ini yang kita bulan-bulan seperti ini, hari-hari seperti ini. Masih panjang memang. Ya, masih panjang. Makanya ini apa yang lewat sudah. Ya, ini kesempatan kita mohon ampun pada Allah, perbaiki diri dan kedepannya upayakan. Ya. Jangan sampai ditipu oleh setan, ya. Nah, kemarin sudah di, setan mana lagi yang bisa ingat orang ini, kalau misalnya dikatakan orang buat dosa itu karena setan, terus yang menggoda setan siapa sehingga dia jadi berbuat jahat dari dirinya. Ingat, dalam diri kita itu ada ammaratun bisu. Nafsu kita itu ammaratun bisu, selalu mengajak kepada yang jelek, itu yang pasti. Nafsu itu senangnya dia santai, senangnya serba mudah, serba lapang, serba enak. Kalau tidak antum mulai belajar itu sekarang, nah, digulung antum nanti. Ya. Nah. Ingat salah satu di antara yang 6, Allah naungi di hari yang tidak ada lagi naungan selain naungan Allah. Syabab nasya'at fi ta'atillah. Pemuda yang tumbuh di atas taat kepada Allah. Pemuda yang tumbuh di atas taatan kepada Allah. Kami kan sudah, kamu kurang apa ya? Antum nilai sendirilah kalau merasa antum sudah merasa taat. Seberarti antum merasa bangga, merasa pede. Ini penyakit. Nah, antum kita selama masih manusia, kita selama manusia, namanya manusia itu zalum jahul. Zalum jahul, jangan merasa antum pernah berbuat. Kita sudah di pondok, sudah begini, belum tentu. Siapa yang tahu hati kalian? Mungkin di hadapan asatid dan tampakkan bisa. Nanti kita akan lihat hasilnya. Nah, mau seperti itu. Kita ngandalkan diri kita sendiri mulai dari sekarang. Jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba. Tetap mau antum dididik para asatid, para mudari. Ya, diingatkan, berusaha itu memang. Nah, yang namanya nafsu itu ammaratun bisu. Selalu mengajak kepada kejelekan. Ini pelatihan antum selama satu bulan ini. Minta kepada Allah dibimbing. Nah. Baik. Qala wa kataba Umar bin Abdul Aziz ila al-Amsar. Umar bin Abdul Aziz mengirim surat ke kota-kota besar, ke Mesir, ke Sana'a, Aden, termasuk itu biasanya disebut Amsar, itu Kufah, Basra. Kalau di zaman ini mereka mungkin sudah sampai Azerbaijan, ya. Nah, Khorasan, Afghanistan, Rai, ini Teheran, itu masuk kota-kota besar juga di misalnya itu Madain. Qala amma ba'du. Fa inna hadha ar-rajf shay'un yu'athibu Allahu 'azza wa jalla bihi al-'ibad. Sungguhnya ar-rajf, goncangan ini adalah sesuatu yang Allah jadikan teguran dengannya hamba-hambanya, peringatan. Wa qad katabtu ila al-amsari an yukhriju fi yawmin kadha wa kadha fi shahri kadha wa kadha. Aku pernah menulis kepada beberapa kota besar untuk mereka mengeluarkan diri. Ini keluar ke nah, pada hari ini di bulan ini. Nah, faman kana indahu syai'un falyatasaddaq bi. Siapa yang punya kelebihan harta, hendaknya dia bersedekah dengannya. Fa innallaha azza wa jalla yaqul, karena Allah berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya dengan zakat, dengan sedekah. Wa dzakara isma rabbih fa shalla, dan ia ingat menyebut nama Rabb-nya lalu salat. Wa qulu kama qala Adam, berkatalah kamu seperti perkataan Nabi Adam, berdoa seperti doa beliau. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa qulu kama qala Nuh, wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Wa qulu kama qala Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalin. Pengakuan. Ingat, ini anbiya maksum. Anbiya maksum. Tapi mereka masih merasa dirinya berbuat zalim. Fa aina nahnu? Gimana dengan kita? Nah, bagaimana dengan kita? Terlalu banyak. Bahkan mungkin kalimat predikat zalim itu belum hilang dari kita. Terus bagaimana? Tetap berusaha. Ya, minta kepada Allah. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Hanya ada dua golongan manusia, orang zalim dan orang yang bertaubat. Kalau dia tidak bertobat berarti zalim. Nah, kita kelasnya bukan lagi zalim, zalum. Nah, maka taubatnya pun juga betul-betul mestinya. Nah, taubatan dengan taubatan nasuha. Ini manfaatkan waktu untuk kita memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak taubat kepada Allah. Nah. Qala وقال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم. Ketika manusia pelit kikir dengan emas dan peraknya, mementingkan diri sendiri dengan hartanya. Wa tabaya'u bil ainah, mereka jual beli dengan cara ainah. Ya, ini cuma kamuflase, cuma tipuan saja, padahal dia ingin membuat orang itu terjerat riba. Dengan cara dia menjual barang, ya, nanti bayarnya nanti 2 bulan, 5 bulan lagi. Ini harganya misalnya kamu bayar 5 bulan lagi 5 juta. Ya, jadi nyicil nanti 5 juta di bulan misalnya bulan apa? Bulan Desember. Kamu bayar bulan Desember 5 juta. Kalau beli sekarang 4 juta. Di apa namanya? Beli sekarang bisa juga 4 juta atau 3 juta bisa. Nah, dia beli, dia jual, orang itu yang mau membeli, wah karena melihat Masya Allah masih bagus, ya saya beli 5 juta nanti 5 bulan. Kemudian saya beli, ya udah ini saya beli. Beli lagi, saya beli lagi. Berapa? 3 juta. Barang saya ambil. Dia punya berapa? Punya uang 3 juta. Tapi dia harus mengembalikan, masih mengembalikan berapa? 5 juta tadi. Itu inah namanya. Nah. Masih punya tanggungan, utang. Ini inah. Ini cara halus untuk bermain riba. Qala wa tabi'u adnab al-baqar, dan kamu ikuti ekor-ekor sapi. Riwayat lagi aw akhadtum adnab al-baqar. Ini lebih riba dengan peternakan. Wa tarakul jihad fi sabilillah, dan kamu tinggalkan jihad di jalan Allah. Anzalallahu bihim bala'an, Allah akan timpakan kepada mereka bala' la yarfa'uhu anhum hatta yuraji'u dinahum. Tidak akan Allah angkat, tidak akan Allah cabut bala tersebut. Dalam riwayat yang lain, nah, sallallahu alaikum dzullan, Allah kuasakan kepada kamu kehinaan. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum, dan tidak akan Allah cabut kehinaan itu sampai kamu kembali kepada agamamu. Nah, pelajari lagi apa yang kita yang kurang. Banyak-banyak doa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, ya, perbaikilah agamaku yang itu merupakan pangkal asal dari urusanku, penjagaan, perlindungan dari semua urusanku, dan seterusnya. Ini doa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Rasulullah mengingatkan, memuji, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, orang yang Allah kehendaki baik maka Allah jadikan dia faqih. Jadi jangan cari kambing hitam. Antum tidak bisa atau sulit untuk menghafal, belajar, jangan cari yang lain. Adukan kepada Allah. Ya Allah, berarti aku tidak engkau kehendaki jadi alim. Tidak engkau kehendaki jadi orang yang mengerti agama. Jangan cari yang lain. Ke diri kita sendiri. Nah, kalau kita menyadari hal seperti itu, ilmu itu di tangan Allah, milik Allah, minta kepada Allah. Apa jalannya ya Allah? Subhanallah, disebutkan dalam riwayat mursal tentang para salaf kita, di saat Umar bin Khattab dalam keadaan sakit, Bilal bin Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, Salman Al-Farisi itu sudah mau masuk menemui Amirul Mukminin. Mungkin dalam keadaan sakit atau dalam keadaan apalah, tugas atau apa. Nah, ketika itu sudah ada Al-Harith bin Hisham Al-Makhzumi, sepupu Ikrimah, sepupu Khalid bin Walid. Nah, ada di situ juga Suhail bin Amr. Suhail bin Amr, duta Quraisy dalam perang perjanjian Hudaybiyah. Subhanallah, datang Salman, datang Suhail, langsung masuk. Assalamualaikum, boleh masuk? Masuk. Masuk dua orang ini, padahal Harith bin Hisham dan Suhail bin Amr sudah dari tadi nunggu, enggak dikasih masuk. Dalam riwayat lain Abu Sufyan ada juga di situ, enggak masuk-masuk. Masuk Bilal, masuk Suhaib, masuk Salman. Keluar Al-Harith komentar, Lihat orang ini, Amirul Mukminin. Kita sudah nunggu dari tadi, yang lain datang baru datang terus didahulukan. Suhail dengan bijak menjawab, kita sendiri yang salah. Loh kok bisa? Mereka dipanggil, kita juga dipanggil, diseru kepada Islam. Mereka langsung menyambut, sementara kita menunda-nunda. Ya sekarang balasannya. Mereka akhirnya lebih didahulukan oleh Umar bin Khattab. Nah ini. Ya. Nah. Maka seperti itu juga. Yang seperti ini kita jangan karena pelajaran terlalu banyak. Karena enggak ada. Kembali kepada diri antum masing-masing. Ya. Nah kalau tahu kuncinya seperti itu. Yang artinya Allah yang memilih. Maka minta kepada Allah. Supaya dipilih juga. Bukan karena antum pandai belajar, karena cerdasnya antum, bukan karena ustaz-ustaznya pandai mengajar, tapi karena antum memang dipilih oleh Allah. Itu yang antum minta. Itu yang antum minta kepada Allah. Nah. Ustaz, nah ustaz yang mengajar antum di sini sekedar menyampaikan, antum bisa walhamdulillah, itu juga karunia Allah. Ya. Nah, qala rawahu Abu Daud bi isnadin hasan. Nah, jangan gelisah lihat waktu. Ya, jangan gelisah lihat waktu. Ini waktu bagi orang yang saim lisaimi farhatan. Buat orang yang puasa itu dua kegembiraan, ketika iftar dan ketika dia bertemu dengan Rabb-nya. Nah, orang yang puasa itu doanya mustajab. Ini waktu-waktu yang sangat berharga menjelang maghrib ini. Apalagi antum di majlis yang semoga dimurgahi, diberkahi oleh Allah. Banyak-banyak minta. Manfaatkan doa antum dalam hati, doa kepada Allah, dalam bisikan antum doa kepada Allah. Lihat yang seperti ini, mendengar yang seperti ini, takut kepada Allah, minta bimbingan kepada Allah. Enggak usah gelisah dengan waktu. Kita juga seperti ini. Ketika masih belajar, memang seperti ini manfaat. Apalagi yang belajar misalnya pas di waktu Jumat sampai maghrib selesai. Masya Allah, menjelang maghrib itu tutup, kita berdoa kepada Allah. Oh, subhanallah. Ya. Mungkin antum yang lebih bersih akan merasakan lebih nikmatnya waktu-waktu yang seperti ini. Baik, qala rahimahullah wa kana ibnu abid dunya min wa dzakara ibnu abid dunya min hadits ibnu umar qala laqad ra'aytuna wa ma ahadun ahaqqa bi dinarihi wa dirhamihi min akhihi al muslim. Sungguh aku pernah melihat keadaan kami dan tidak satu pun yang lebih berhak dengan dinarnya dan dirhamnya dibandingkan saudaranya yang muslim. Walaqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhanna an-nasu bid-dinar wa dirham." Kalau orang itu sudah pelit dengan dinar dan dirhamnya, wa tabaya'u bil inah dan jual beli dengan cara inah, tarakul jihad fi sabilillah, dia tinggalkan jihad di jalan Allah, wa akhadhu adnabal baqar dan dia memegang ekor-ekor sapi, anzalallahu alaihim minas sama'i bala'an, Allah timpakan kepada mereka dari langit bala. Fala yarfa'uhu anhum hatta yuraji'u dinahum. Tidak akan Allah angkat dari mereka bala tersebut sampai mereka rujuk kembali kepada agamanya. Amalia kalau mungkin pelajaran-pelajaran dalam hal-hal urusan yang sifatnya lahiriah mudah, antum bisa membaca, bisa mendengar. Tapi dalam masalah yang paling dilihat oleh Allah, innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah melihat kepada hati-hati kamu. Maka jangan sampai kedapatan hati itu dalam keadaan tidak dalam kondisi yang diridhai oleh Allah. Jangan sampai Allah tidak melihatnya dalam hal yang dicintai oleh Allah, justru dilihat oleh Allah dalam keadaan menyimpang, lalai. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, antum ingat. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum nuwallihi ma tawalla. Allah palingkan dia kepada apa yang dia mau. Ini ancaman, memang peringatan, tapi nah, bukan vonis ya, peringatan buat antum, ini rambu-rambu. Nah, kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Kita berlindung dari kepada Allah dari yang demikian. Jangan sampai Allah selewengkan hati kita yang lemah, nafsu kita yang selalu mengajak ya kepada yang jelek. Minta perlindungan kepada Allah. Wa qala al-Hasan, innal fitnata wallahi ma hiya illa 'uqubatan minallahi 'alan nas. Fitnah yang terjadi di antara manusia. Fitnah apa saja? Fitnah syahwat, fitnah syubhat, fitnah amwal, fitnah aulad, dan fitnah wazaif, tugas, jabatan, kedudukan, fitnah itu semua demi Allah, itu adalah hukuman dari Allah atas manusia, terhadap manusia. Allah timpakan fitnah satu sama lain, jadi fitnah bagi yang lainnya. Nah, kalau fitnah ini berupa misalnya berupa petaka, musibah, maka itu semua juga adalah hukuman. Nah, kalau Allah timpakan berupa kesenangan, hati-hati, kita adalah makhluk yang zalim dan jahil. Jangan merasa kita sudah berbuat. Ingat, nafsu kita ammaratun bisu. Mungkin kita mengucapkan ikhlas, tawakal, artinya belum tentu. Ya. Nah, aslinya belum tentu. Qala rahimahullah wa nadhara ba'du anbiya'i bani Israil ila ma yasna'u bihim bukhtun nasar. Sebagian nabi bani Israil melihat apa yang diperbuat oleh Nebukadnezar, bukhtun nasar. Faqala bima kasabat aydina sallatta alaina man la ya'rifuka wa la yarhamuna. Ya Allah, dengan dosa-dosa yang telah kami perbuat, Engkau kuasakan kepada kami orang yang tidak mengenal Engkau dan tidak pula mengasihi kami. Nah, karena dosa. Dan ini terjadi. Dan Imam Al-Qurtubi pun menyebutkan, hancurnya Andalusia Spanyol, lenyapnya situs-situs kaum muslim, peninggalan kaum muslimin, jadi gereja, jadi apa lagi sana. Nah, itu semua karena dosa-dosa kamu, kaum muslimin, ketika mereka meninggalkan sunnah-sunnah nabinya. Wa qala waqtu nasr li Daniel. Waktu Nasr berkata kepada Nabi Daniel, "Man ladzi sallatani ala qaumika?" Apa yang membuat aku bisa mengalahkan kaummu, mengalahkan kalian? Qala izamu khati'atika wa dhulmu qaumi anfusahum. Besarnya dosamu dan kezaliman kami terhadap diri kami sendiri. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina 'ala ba'd. Demikianlah kami kuasakan orang-orang yang zalim di atas yang lainnya. Jangan salahkan. Kalau antum merasa misalnya mendapatkan di mana saja dalam kondisi apapun antum merasakan tidak, maka ketahuilah itu adalah karena kezaliman yang kita perbuat, dikirimkan Allah orang yang lebih zalim dari kita. Nah. Qala wa dzakara ibn Abi Dunya min hadits Ammar bin Yasir wa Hudzaifah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annallaha iz azza wa jalla idza arada bil ibadi nikmatan amatal afal. Kalau Allah ingin menimpakan hambanya nikmah, nikmah bukan ni'mah, adab, nikmah azab, petaka, Allah matikan anak-anak kecil yang belum baligh. Ayo, masih banyak yang belum baligh ini. Wa aqama arhaman nisa, Allah mandulkan rahim-rahim nisa, wanita. Enggak lagi punya mana. Fatan zilul nikmah, turunlah petaka itu, walaysa fihim marhum, tidak ada lagi yang dirahmati oleh Allah, lenyap. Tapi hadisnya lemah. Nah, ya, memang hadisnya lemah, taruhlah lemah dari segi sanad. Maknanya bisa jadi bahwa tidak sampai seperti ini kali. Ya. Qala wa dzakara an Malik, kalau kita ingat lagi hari kiamat, apa yang terjadi pada hari kiamat? Ketika sudah tidak ada lagi orang yang menyebut Allah di muka bumi. Itu semakin jauh orang itu dari aturan Allah, dari agama Allah, siap-siap. Nah. Dan antum tahu bahwa keberadaan dunia ini masih seperti ini sekarang ini adalah karena masih adanya ahli sunnah. Maka bersyukur. Ya, antum masih dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ada salafiyin. Allah jaga alam ini. Nah, Allah perlihara untuk mereka. Allah menyatakan lihat enam rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tazalu ta'ifatun min ummati. Selama mereka masih ada, selama itu pula. Kalau sudah ada ta'ifah mansurah, sudah tidak ada lagi, sudah. Nah. Dunia pun akan datang ajalnya. Qala wadakara an Malik bin Dinar. Oh, Malik bin Dinar, polisi yang suka sakran, mabuk-mabuk. Nah. Qala qara'tu fil hikmah. Saya baca di dalam kitab-kitab hikmah. Yaqulu Allah azza wa jalla. Allah berfirman, "Anallahu malikul muluk. Aku adalah Allah, maharaja diraja. Qulubul muluki biyadi. Hati-hati para raja itu di tanganku, para penguasa itu di tangan Allah. Faman ata'ani, siapa yang taat kepadaku, ja'altuhum alaihi rahmah. Aku jadikan para penguasa itu sebagai rahmat baginya. Siapa yang taat kepada Allah, Allah jadikan penguasa itu rahmat bagi mereka. Waman ata'ani, ja'altuhum alaihi nikmah. Siapa yang durhaka kepada Allah, Allah jadikan penguasa itu sebagai petaka buat mereka. Fala tashghalu anfusakum bisabbil muluk. Maka jangan sibukkan diri kamu mencela para penguasa. Membongkar, mencari-cari aibnya. Walakin tubu ilayya. Maka akan tetapi bertobatlah kepadaku. A'tifuhum alaikum. Aku jadikan mereka sayang kepada kamu. Wa fi maratil al-hasan. Idza aradallahu biqaumin khairan ja'ala amrahum ila ulama'ihim. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada satu kaum, Allah jadikan urusan mereka itu diserahkan kepada orang yang paling halim, paling penyayang di kalangan mereka. Wa fayya'ahum. Wa fayya'ahum inda sumaha'ihim. Allah cukupkan mereka pada orang-orang dermawan mereka. Dibuat kecukupan mereka itu mendapatkan harta dari orang-orang dermawan. Orang-orang dermawan yang memiliki harta itu digerakkan hatinya. Wa idza arada Allah biqaumin syarran. Kalau Allah mengendaki jelekan pada satu kaum, ja'ala amrahum ila sufaha'ihim. Allah jadikan urusan mereka itu di tangan para orang-orang dungunya, orang-orang yang kurang akalnya. Bicara tentang urusan umat, urusan agama, urusan din, enaknya aja. Tanpa dalil, tanpa hujjah. Allah jadikan seperti itu para pemimpin kita, na'udzubillah. Wa fayya'ahum inda bukhalain. Allah jadikan harta mereka itu di tangan orang-orang bakhil mereka. Apa yang mau dapat kita? Mereka sendiri juga berusaha untuk memenuhi kantong mereka. Nasallahu salam wal afiyah. Nah ini ikhwan fillah jazakumullah. Ini sebagian dari yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Mudah-mudahan insyaallah pada kesempatan kita lanjutkan. Manfaatkan waktu dengan perbanyak doa, ya. Mohon ampun kita kepada Allah, jangan sampai apa yang kita lewati di hari ini kembali terulang esok harinya. Minta kepada Allah bimbingan supaya hari esok lebih baik daripada hari ini, ya. Dan ini mereka yang sudah mungkin merasa berjuang, berusaha, minta kepada Allah diberi taufik untuk menjadi lebih baik kalau memang dia sudah merasa dirinya baik. Nasallallahu yahdiyana wa yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardha. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب